بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله di kesempatan yang berbarokah ini kita bisa mendengarkan lanjutan penjelasan tentang syarah dari zikir-zikir yang dibaca di waktu pagi dan siang. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan sebagian ayat-ayat dari surah Al-Falaq. Insyaallah di kesempatan kali ini kita ingin menjelaskan dan mensyarah makna dari asyarr. Disebutkan dalam ayat min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Disebutkan para ulama bahwasanya asyarr, kejelekan ini ada dua macam. Yang pertama adalah al-hissiyah, yaitu al-alam al-hissiyah. Yaitu sakit yang bersifat hissi. Hissi ini nyata atau langsung terasa dengan panca indera. Sakit terasa oleh badan. Ini al-alam al-hissiyah. Seperti digigit ular, terkena api, terkena duri, dan seterusnya. Yang kedua adalah al-alam al-ma'nawiyah. Sakit atau derita secara maknawi. Makna saja, maknanya. Seperti kebodohan. Ini sakit atau penderitaan maknawi. Tidak terlihat sakitnya, tetapi bisa dirasakan dengan hatinya. Disebutkan atau berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang asyarr. Asyarru yuqalu ala syai'aini. Syarr, kejelekan atau keburukan, itu dikatakan atau diucapkan atau diungkapkan untuk dua perkara. Yang pertama alal alam, kepada sakit atau derita itu sendiri. Yang di awal tadi dijelaskan yaitu al alam al hissiyah. Sakit yang nampak benar-benar terlihat atau dirasakan. dengan panca indera. Yang kedua, wa ala ma yufdi ilaih. Yang kedua itu diitlakan atau digunakan untuk satu perkara yang mengantarkan kepada sakit tersebut atau penderitaan tersebut. Kata beliau, fal ma'asi wal kufri wasyirk wal kufru wasyirku wa anwa'u dhulm syururun. Maka maksiat ini, begitu juga kekufuran dan kesyirikan dan semua jenis-jenis kezaliman, itu semua syurur. Semuanya keburukan atau kejelekan. Wa in kana li sahibiha fiha naw'un laddah. Fiha naw'u laddatin. Walaupun pelakunya dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, seperti maksiat, kezaliman, kekufuran, kesyirikan, itu mendapatkan kesenangan atau kenikmatan. Seperti seorang yang zalim terhadap saudaranya, terlihat dia senang karena berkuasa menindas, tetapi ini hakikatnya adalah syurur. Kenapa? Li'annaha asbabun lil alam. Karena semua itu adalah sebab-sebab yang menjadikan pelakunya ini akan mendapatkan penderitaan, yaitu nanti siksa, balasan. Wa mubdiyah ilaiha, dan akan terjerumus kepada kesengsaraan yang akan dia rasakan nanti. Fatarattabul alam alaiha katarattubil maut ala tanawulis sumum al-qatilah wa ala dabah. Maka berakibat sakit atau penderitaan kepadanya atau di atas perbuatan-perbuatan tersebut. Maksudnya, perbuatan-perbuatan tersebut itu mengakibatkan sakit, penderitaan, sebagaimana meminumnya atau makannya seseorang racun yang mematikan mengakibatkan kematian. Atau membakar diri di api, atau mencekik dengan tambang tali atau yang semisalnya. Nah, semua itu adalah sebab-sebab yang mengantarkan seorang kepada kebinasaan, kepada penderitaan atau kematian. Bahkan beliau mengatakan, wa hal zalat an ahadin qat ni'matun illa bisu'mi ma'siyatih. Tidaklah hilang satu nikmat dari seseorang kecuali dikarenakan kejelekan, keburukan maksiatnya. Fa inna Allah idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan nikmat kepada seorang hamba, sebuah nikmat, hafizahallahu 'alaihi, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Wa la yughayyiruha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubahnya. Tidak akan merubah nikmat tersebut hatta yakuna huwa sa'i fi taghyiriha. Sampai dia sendiri yang berusaha untuk merubah nikmat tersebut an nafsihi dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yughayyiru, tidak merubah, ma biqaumin, perkara atau nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah nikmat-nikmat dengan sendirinya. Mereka merubah sendiri. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada satu kaum keburukan, kejelekan, fala maraddalah, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada bagi mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala seorang pelindung pun. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, atau karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada satu kaum sampai mereka sendiri, atau sampai mereka merubah nikmat-nikmat tersebut sendirinya, dengan sendirinya. Wa man ta'ammala ma qassallahu fi kitabihi, barang siapa yang memperhatikan ma qassallahu fi kitabihi, yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan, ceritakan kisah-kisah mereka fi kitabihi di dalam Al-Quran, min ahwalil umam, penjelasan tentang keadaan-keadaan umam-umam atau umat-umat terdahulu. Alladhi azalallahu ni'amahu anhum, yang Allah Subhanahu wa taala menghilangkan nikmat-nikmatnya dari mereka. Wajada dzalika jami'ahu, maka dia akan mendapatkan bahwasanya sebab yang paling pokok, innama huwa mukhalafatu amrihi wa isyani rusulihi, sebabnya adalah terjadinya penyelisihan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemaksiatan kepada Rasulullah, kepada Rasul-Rasulnya. Wa kadzalika man nadhara fi ahwali ahli asrihi, dan begitu pula barang siapa yang melihat, memperhatikan keadaan ahli asrihi, yaitu penduduk yang sezaman dengannya. Kalau tadi penduduk yang telah lalu, umat-umat terdahulu, yang mereka ini dicabut nikmat-nikmatnya karena mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu juga apabila kita memperhatikan keadaan manusia pada zaman kita. Wa ma azalallahu anhum min ni'amihi, dan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari mereka, wajada dzalika kullah, maka dia akan mendapatkan seluruhnya itu, min su'i aqibati awaqibi adz-dzunub, dari keburukan akibat dari dosa-dosa. Kemudian beliau membawakan syair, "Idza kunta fi ni'matin far'aha atau far'iha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa hafid 'alayha bi syukril ilahi fa innal ilaha sari'un niqami." Apabila engkau berada di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah nikmat tersebut. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya maksiat itu akan menghilangkan nikmat. Wa hafid 'alaiha bi syukrillah, dan jagalah nikmat tersebut dengan bersyukur kepada Allah. Fa innal ilaha sari'un niqami. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat cepat balasannya, sangat cepat balasan atau adabnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, "Wasyarr al-musta'adu, wasyarr al-musta'adu minhu naw'an." Bahwasanya kejelekan yang kita berlindung darinya ada dua. Ahaduhuma, salah satunya, mawjudun yutlabu raf'uhu. Salah satunya adalah kejelekan yang sudah ada, dipinta untuk diangkat. Artinya kita meminta kejelekan yang sudah ada, yang sudah terjadi dan menimpa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diangkat. Seperti contoh sekarang ini adalah wabah. Watsani, dan yang kedua, ma'dumun, kejelekan yang belum ada. Yutlabu baqa'uhu 'alal adab. Dipinta atau yatlubu baqa'ahu 'alal adam. Dia meminta supaya syar tersebut, kejelekan tersebut tetap berada di atas ketiadaan. Jangan muncul. Wa alla yujad. Dan supaya syar, keburukan tersebut tidak ada atau tidak terjadi. Kama anna al-khaira al-mutlaq naw'an, begitu juga sebagaimana al-khair, kebaikan secara mutlak itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya, mawjudun fayutlabu dawamuhu wa subutuhu atau wa sabatuhu. Yang pertama, kebaikan yang sudah ada, maka dipinta supaya langgeng, tetap kebaikan tersebut. Wa alla yaslubuhu, dan supaya tidak dicabut. Wasani, yang kedua, ma'dumun, kebaikan yang belum ada. Fayutlabu wujuduhu wa husuluhu, maka dipinta supaya ada dan supaya bisa diraih. Fahadihi arba'atun, maka empat perkara ini, hiya ummahatun matalib sa'ilin min rabbil alamin. Empat perkara ini merupakan pokok-pokok, induk dari permintaan-permintaan orang-orang yang meminta, yaitu manusia. Min Rabbil Alamin, dari Rabbul Alamin. Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaiha madaru matalibihim. Wa 'alaiha madaru talabatihim. Dan di atas empat perkara inilah berputar permintaan-permintaan mereka. Tidak jauh dari atau tidak lepas dari empat perkara ini. Perkara pertama, dijauhkan dari kejelekan yang sudah ada atau di yang sudah ada atau berlindung kejelekan yang sudah ada, yaitu dengan meminta supaya dihilangkan. Yang kedua adalah kejelekan yang belum ada, meminta supaya tidak muncul kejelekan tersebut, sudah supaya tidak ada kejelekan tersebut. Kemudian yang ketiga, meminta kebaikan yang sudah ada dan supaya kebaikan tersebut terus-menerus dawam dan tetap bisa dia nikmati. Kemudian yang keempat adalah meminta kebaikan yang belum ada supaya kebaikan tersebut ada dan bisa diraih. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan beberapa ayat contoh-contoh dari empat permintaan yang pokok yang biasa dilakukan oleh manusia. Namun sebelumnya ada hal yang perlu dijelaskan dari penjelasan yang sebelumnya, yaitu berkaitan tentang asyar, kejelekan. Seorang manusia itu terkadang bahkan kebanyakan mereka itu tidak merasakan kejelekan-kejelekan telah menimpahnya. Dan ini kegalibannya mereka tersadar ketika mereka berpisah dengan alam ini. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, ya laytani qaddamtu li hayati, ya laytani, berangan-angan, ya, andaikan aku kembali lagi ke kehidupanku di dunia. Kenapa? Karena untuk memperbaiki diri. Bagi juga di dalam ayat lain, ya hasrata ala ma farratu fi jambillah, ya hasrata, sungguh celaka, sungguh aku celaka, ala ma farratu, terhadap apa yang aku lakukan dari perbuatan durhaka, ya, fi jambillah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan ini mereka ucapkan? Diucapkan mereka ketika saat-saat akan berpisah dengan alam yang mereka cintai, yaitu dunia. Maka di sini disebutkan, wa innama yadhharu hada haqiqatadh-dhuhur inda mufaraqati hadzal 'alam. Hanya saja hal ini, artinya mereka melihat dengan benar-benar asyurur atau kejelekan atau keburukan yang bersifat maknawi berupa maksiat, kesyirikan, kekufuran, itu nampak dengan sebenar-benarnya ketika mereka akan berpisah dengan alam ini. Wal itla' ala alamil baqa, dan dia sudah mulai melihat alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Fahina idin yaqul, maka ketika itu dia mengatakan, ya laytani qaddamtu li hayati, andaikan aku ini bisa kembali ke kehidupanku. Di dalam ayat lain, ya hasrata ala ma farratu fi jambillah, sungguh celaka aku karena telah melalaikan, telah berbuat dosa durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun contoh-contoh yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang penjelasan bahwasanya empat perkara yang pokok yang manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan ayat Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana wahai rabb kami innana sami'na sesungguhnya kami mendengar munadiyan yunadi lil iman seorang memanggil untuk beriman. An aminu bi rabbikum untuk beriman kepada Rabb kalian fa amanna dan kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana wahai Rabb kami ampunilah kami dosa-dosa kami wa kaffir anna sayyiatina dan hapuslah untuk kami kejelekan-kejelekan kami. Kata beliau fa hadha at-talab lidaf'i syar al-mawjud. Maka ini adalah permintaan, doa, meminta kepada Allah lidaf'i syar al-mawjud untuk menolak kejelekan yang ada. Fa inna adz-dzunub was-sayyi'ah syarrun. Karena dosa-dosa was-sayyi'at dan perkara yang buruk, yaitu perbuatan yang buruk, syarrun, kejelekan. Kama taqaddama bayanuhu sebagaimana telah dijelaskan. Maka meminta kepada Allah Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ini adalah bentuk ya Allah, bentuk permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan yang ada. Apa itu dzunub, dosa? Wasayyi'at dan kejelekan-kejelekan, perbuatan jelek. Karena itu adalah syar. Dianggap syar karena akan mengantarkan seseorang kepada syar. Dianggap keburukan karena akan mengantar seseorang kepada penderitaan. Summa qala kemudian di dalam ayat itu dilanjutkan. Watawaffana ma'al abrar. Dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang saleh. Fahada talabun lidawamil khair al-mawjud. Maka ini merupakan permintaan kekalnya, dawamnya kebaikan yang ada. Wahual iman, yaitu iman. Yaitu dengan perkataan watawafana ma'al abrar dan wafatkanlah kami beserta orang-orang saleh, artinya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dimatikan, diwafatkan dalam keadaan iman, dalam keadaan beriman sehingga digabungkan dengan orang-orang saleh. Hatta yatawaffahum alaihi, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka alaihi di atas keimanan. Karena apabila seorang wafat atau meninggal di atas keimanan, maka akan digabungkan bersama orang-orang saleh, bersama orang-orang beriman pula. Maka ini adalah permintaan dawamul khair al-mawjud, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dawamnya, tetapnya kebaikan yang sudah ada. Dalam hal ini adalah keimanan, tetapnya keimanan yang sudah ada dipinta supaya kekal sampai wafat, sampai dia mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu tentang al-khair, ya, al-mawjud dan al-khair al-ma'dum, kebaikan yang sudah ada yang diharapkan kekalnya, dan